baru hadiah dari pamanku. Aku sangat senang dan juga bangga, motorku asli buatan orang Indonesia. Aku cinta, Anda cinta, buatan orang Indonesia. Aku cinta, Anda cinta, buatan orang Indonesia. Oh, oh, oh, yeah. Saat senja datang, ku keliling kota dengan wajah tampan, berlagak dan buat. Tiap gadis yang melirik pasti akan tertarik, ingin bersamaku dan juga motor baruku. Ku tancap gas, ku melaju secepat kilat. Ku tak sadar, setengah sadar, ku terobos lampu lalu lintas. Ku dikejar, pak polisi lakukan tugas. Aku tertangkap, aku ditilang, sinku dirampas. Tapi tolong pak, jangan dikuras. Kejum, kejum, kejum, kejum, kejum, kejum, kejum. Satu hari satu malam ku di dalam penjara, nikmati malam yang mencekam. Nyamuk-nyamuk nakal datang menghampiriku, gigit sana gigit sini bentol semua tubuhku. Aku takut lalui malam ini, aku kapok.